إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Ayah lihat al-kiram, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan yang terkait dengan masalah ahkamus siyam, hukum-hukum yang terkait dengan puasa. Kita sampai pada pembahasan yang ke-18. Sampai pada pembahasan yang ke-18, yaitu tentang masalah mengqadha puasa. Kemarin kita telah bahas barakallahu fikum orang-orang yang dibolehkan berbuka. Sekarang kita membahas pembahasan yang ke-18, yaitu tentang mengqadha puasa. Ada beberapa poin yang ingin Anda sampaikan pada pembahasan kali ini. Yang pertama, poin yang pertama pada pembahasan yang ke-18, orang yang wajib atau orang yang ada kewajiban qadha. Poin yang pertama pada pembahasan yang ke-18, orang yang ada kewajiban untuk mengqadha, yaitu mengganti puasa di hari yang lain. Yang pertama adalah musafir. Yang pertama adalah musafir, yaitu orang yang mengadakan perjalanan jauh. Yang kedua, orang yang sakit yang diharapkan kesembuhannya. Orang yang sakit yang diharapkan kesembuhannya, menurut kebiasaan sakit tersebut dapat sembuh, atau menurut ahli kesehatan, dokter atau yang misalnya, bahwasanya penyakit tersebut akan sembuh, maka dua orang ini ada kewajiban mengqadha, mengganti puasa di hari yang lain. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra." Dan barang siapa yang sakit atau dalam safar, dalam perjalanan, lalu ia berbuka, maka wajib baginya mengqadha sebanyak hari yang ditinggalkannya pada hari-hari yang lain. Ini dalil bahwasanya barakallahu fikum, orang yang sakit dan orang yang melakukan perjalanan wajib baginya mengqadha. Lalu orang yang ketiga yang ada kewajiban bagi dirinya untuk mengqadha, mengganti puasa di hari yang lain, adalah wanita yang haid dan nifas. Wanita yang haid dan nifas ketika pada bulan Ramadan dia tidak berpuasa, maka ada kewajiban baginya untuk mengqadha, mengganti puasa di hari yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Rasulullah, kana yusibuna dzalika fa nu'maru biqada'i shaumi wa la nu'maru biqada'i shalah. Adalah hal itu, yaitu haid, adalah hal itu, yaitu haid menimpa kami, itu para wanita, kami diperintah untuk mengqadha puasa dan tidak diperintah untuk mengqadha shalah. Sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim sebagai dalil bahwasannya para wanita pada zaman Rasulullah ketika mengalami haid di bulan Ramadan sehingga mereka tidak berpuasa, diperintahkan untuk mengqadha, mengganti puasa di hari yang lain. Berkata Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah tentang tiga orang tadi, tiga orang yang ada kewajiban untuk mengqadha, mengganti puasa di hari yang lain. Siapa saja? Yang pertama, orang yang musafir. Kedua, orang yang sakit dalam orang yang sakit yang masih diharapkan kesembuhannya. Dan yang ketiga, wanita yang haid dan nifas. Berkata Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah, "Wa yalzamu al-musafir wal haid wal maridul qadha idza aftaru bi ghairi hilafin." Dan diwajibkan bagi seorang musafir, wanita yang haid, orang yang sakit untuk mengqadha puasa apabila berbuka tanpa ada khilaf, perselisihan di antara kami. Kata Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah, dan diwajibkan bagi seorang musafir, wanita yang haid, orang yang sakit untuk mengqada puasa apabila berbuka tanpa ada khilaf. Artinya adanya ijma bahwasanya wajib seorang musafir atau seseorang yang sakit yang diharapkan kesembuhannya dan wanita yang mengalami haid dan nifas sehingga berbuka pada bulan Ramadan wajib untuk mengganti puasa pada hari yang lain. Adanya ijma. Lalu yang keempat, yang keempat adalah muntah dengan sengaja. Seseorang yang menyengaja muntah di siang hari di bulan Ramadan, maka wajib baginya untuk mengqada, mengganti puasanya di hari yang lain. Dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Dawud dan disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah, kata Rasulullah, "Man dara'ahu fai'un wa huwa sha'imun falaysa 'alaihi qada'un wa in istaqa'a falyadbi." Barang siapa yang muntah dengan sengaja dan dia barang siapa yang muntah tanpa sengaja, barang siapa yang muntah dengan tanpa sengaja, dia dalam keadaan puasa maka tidak ada qada baginya. Dan apabila dia muntah dengan sengaja, maka wajib baginya qada. Dalam hadis ini menunjukkan bahwasannya seseorang yang di siang hari pada bulan Ramadan dia menyengaja muntah, maka puasanya batal dan wajib baginya untuk mengqada, mengganti puasanya di hari yang lain. Ini orang yang keempat. Lalu ayat ikhwat al-kiram rahimani wa rahimakumullah, itu poin yang pertama, yaitu siapa saja orang yang wajib mengqada, mengganti puasa di hari yang lain. Siapa saja? Yang pertama siapa? Musafir. Yang kedua, orang yang sakit yang diharapkan kesembuhannya, ini harus ada ininya. Yang ketiga, wanita yang haid dan nifas. Yang keempat, seseorang yang muntah dengan sengaja. Itu poin yang pertama pada pembahasan yang ke-18. Poin yang kedua pada pembahasan ke-18 yaitu tentang qada, hukum berbuka tanpa ada udzur. Hukum berbuka tanpa ada udzur, apakah ada qada baginya? Seseorang di siang hari tanpa ada udzur, tidak sakit, tidak safar, barakallahu fikum, berbuka di siang hari, apa hukumnya? Yang pertama dia jelas dosa, dia telah melakukan perbuatan dosa besar. Lalu apakah ada qada baginya? Para ulama berselisih pendapat tentang hal ini. Paham insyaallah, surahnya mantap, paham ya? Gambarannya paham? Seseorang berbuka puasa tanpa ada udzur, tidak sakit, tidak safar, jelas dia telah melakukan perbuatan dosa besar. Namun para ulama berselisih pendapat apakah ada qada baginya. Pendapat yang pertama, baginya ada kewajiban qada, baginya ada kewajiban untuk mengganti puasa di hari yang lain. Ini pendapatnya jumhur. Pendapat mayoritas mengatakan seseorang yang berbuka puasa di siang hari bulan Ramadan tanpa ada udzur, maka wajib baginya untuk mengqada, mengganti puasa di hari yang lain. Lalu pendapat yang kedua, tidak ada kewajiban qada atasnya. Seseorang yang berbuka tanpa ada udzur di siang hari bulan Ramadan tidak ada kewajiban qada baginya. Disebutkan oleh Ibnu Hazm pendapat ini dari Abu Bakar. Pendapat ini dari Abu Bakar, Umar, Ali dan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dan ini pendapat yang dipilih oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah. Wallahu taala a'lam bishawab, yang rajih insyaallah adalah pendapat yang kedua. Tidak ada kewajiban seseorang yang berbuka tanpa ada udzur di siang hari bulan Ramadan. Maka kewajiban dia adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dikarenakan Allah mewajibkan puasa pada hari yang telah ditentukan, yaitu hari bulan Ramadan. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa pada hari yang telah ditentukan, barang siapa yang tidak melakukan kewajiban tersebut tanpa ada udzur pada waktunya, dia telah melampaui batas atau melanggar hukum atau ketentuan Allah. Maka tidak ada dalil di sana barakallahu fikum, yang menjelaskan bahwa jika diganti berpuasa pada hari yang lain, maka dapat tergantikan puasa yang telah Allah tentukan waktunya. Ini artinya Allah telah menentukan puasa Ramadan pada bulan Ramadan selama sebulan penuh. Ketika seseorang menyengaja untuk berbuka puasa tanpa ada uzur, maka dia telah barakallahu fikum melanggar ketentuan Allah untuk berpuasa di bulan Ramadan, tidak bisa digantikan pada waktu yang lain karena waktunya telah ditentukan itu pada bulan Ramadan. Berbeda dengan orang yang ada uzurnya. Wallahu taala a'lam bishawab. Paham insyaallah ya? Lalu poin yang ketiga dari pembahasan yang ke-18 yaitu tentang qadha. Bolehkah mengakhirkan qadha? Bolehkah mengakhirkan qadha atau harus segera? Seseorang mempunyai utang puasa, apakah harus segera dia mengqadha, mengganti puasa yang dia berbuka pada bulan Ramadan, atau boleh baginya untuk mengakhirkannya? Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Pendapat yang terpilih permasalahan ini, paham ya permasalahannya ya, bolehkah mengakhirkan qadha, mengakhirkan mengganti puasa yang dia berbuka pada bulan Ramadan, atau harus segera dibatal? Pendapat yang terpilih dalam pelaksanaan qadha adalah seseorang boleh mengqadha, yaitu dari setelah Ramadan, setelah bulan Ramadan selesai sampai akhir Sya'ban. Sampai akhir Sya'ban boleh baginya untuk mengakhirkan qadha puasa selama belum datang bulan Ramadan yang berikutnya. Ini pendapat yang terpilih. Artinya setelah kapan seseorang membayar qadha, yaitu setelah selesainya bulan Ramadan sampai bulan Sya'ban yang akan datang sebelum datangnya bulan Ramadan, boleh seseorang memilih sesuai dengan kelonggarannya, atau boleh seseorang mengakhirkan Ramadan, mengakhirkan membayar qadha sampai bulan Sya'ban sebelum datang bulan Ramadan. Ini pendapat yang terpilih dari berdasarkan sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam sahihnya, kana yakunu alayya shaumu min ramadhana fama astati'u an aqdiya ila fi sya'ban. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, terkadang saya memiliki hutang atau tanggungan puasa Ramadan, aku tidak bisa mengqadhanya kecuali bulan Sya'ban, dikarenakan sibuk merayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dalil bolehnya seseorang mengakhirkan, mengqadha, mengganti puasa pada bulan Ramadan yang dia berbuka. Misalnya seseorang 5 hari haid, misalnya seorang wanita haid 5 hari, atau seseorang misalnya safar 5 hari tidak berpuasa pada bulan Ramadan. Maka setelah bulan Ramadan boleh dia langsung menggantinya atau boleh dia mengakhirkannya sampai bulan Sya'ban selama belum datang Ramadan berikutnya. Ini pendapat yang terpilih. Berkata Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, kata beliau, wa fil hadithi dalalatun ala jawazi ta'khiri qada'i Ramadan mutlaqan sawa'un kana li udrin aw li ghairi udrin. Pada hadis tersebut menunjukkan atas bolehnya mengakhirkan qadha Ramadan secara mutlak, baik karena uzur ataupun tidak karena uzur, baik karena ada uzur ataupun tanpa ada uzur. Ini menunjukkan bolehnya barakallahu fikum mengakhirkan Ramadan. Tidak sebagaimana pendapatnya Daud Az-Zahiri. Tidak sebagaimana pendapatnya Daud Az-Zahiri, di mana beliau berkata wajib membayar qadha hari kedua Syawal. Wajib membayar qadha hari kedua Syawal. Barang siapa yang tidak berpuasa pada hari kedua Syawal, dia tidak berpuasa kemudian mati, maka dia telah berbuat dosa. Atau pendapatnya As-Syafi'iyah yang mengharuskan segera membayar qadha. Itu barakallahu fikum yang rajih. Apa yang rajih? Boleh mengakhirkan tidak? Boleh. Boleh mengakhirkan, tidak harus segera. Lebaran besoknya harus tanggal 2 membayar puasa atau utang puasa yang dia berbuka pada bulan Ramadan. Akan tetapi boleh baginya mengakhirkan pembayaran puasa kapan dia sanggup, kapan dia longgar atau sesuai dengan keinginannya. Saya mau bayar puasanya nanti bulan Sya'ban yang akan datang. Bulan Sya'ban nanti. Wallahu ta'ala alam bishawab. Lalu poin yang selanjutnya dari pembahasan tentang masalah qada, bersegera mengqada lebih baik. Bersegera mengqada lebih baik. Kalau seseorang ada kelapangan untuk segera mengqada puasa, maka jangan ditunda-tunda. Segera mengqada lebih baik berdasarkan keumuman perintah untuk bersegera melakukan kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mu'minun, "Ulaika yusari'una fil khairati wa hum laha sabiqun." Mereka itu bersegera untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan dan merekalah orang-orang yang segera memperolehnya. Bersegera mengqada lebih baik. Namun sekali lagi tidak harus boleh baginya mengakhirkan qada sebelum datang Ramadan berikutnya. Lalu poin selanjutnya, paham itu ya? Poin yang selanjutnya yang terkait masalah qada, hukum orang yang lalai dalam mengqada puasa hingga datang Ramadan berikutnya. Hukum orang yang lalai dalam mengqada puasa hingga datang Ramadan berikutnya. Ini permasalahan yang selanjutnya. Datang hadis yang lalu, hadis Aisyah, diketahui tidak boleh seseorang mengqada sampai datang Ramadan berikutnya tanpa ada uzur. Tidak boleh, dari hadis yang lalu diketahui tidak boleh seseorang mengqada mengganti puasa di bulan-bulan yang lain atau di hari yang lain ketika dia berbuka puasa di bulan Ramadan, tidak boleh diakhirkan sampai datang bulan Ramadan berikutnya tanpa ada uzur. Misalnya dia pada puasa ini 7 hari misalnya berbuka. 7 hari berbuka, kemudian pada bulan-bulan setelahnya dia mengakhirkan. Pada bulan Syawal dia tidak mengqada dan seterusnya sampai datang bulan Ramadan berikutnya dia belum membayar qada. Maka barakallahu fikum, tidak boleh hukumnya tanpa ada uzur. Jika hal itu dilakukan, dia telah melakukan perbuatan dosa. Jika hal tersebut dilakukan, dia telah melakukan perbuatan dosa. Adapun jika seseorang belum membayar qada puasa hingga datang bulan Ramadan berikutnya karena ada uzur, seperti misalnya melakukan safar terus-menerus selama 1 tahun safar terus, atau barakallahu fikum, mungkin saja seperti orang yang kerja sebagai masinis atau seorang yang kerja sebagai pilot atau yang semisalnya, atau seorang wanita yang hamil berkali-kali, artinya jaraknya dekat, maka barakallahu fikum, jika ada uzur maka dia tidak berdosa. Hal ini sebagaimana Rasulullah Subhanahu wa taala berfirman, la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha laha. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Lalu poin yang selanjutnya, ayat ayyuhal kiram rahimani wa rahimakumullah, kewajiban bagi orang yang melalaikan qada sampai datang Ramadan berikutnya. Kewajiban bagi seseorang yang melalaikan mengqada mengganti puasa sampai datang bulan Ramadan berikutnya. Tadi hukumnya apa? Yang pertama hukumnya apa? Kalau seseorang melalaikan qada sampai datang bulan Ramadan berikutnya, hukumnya apa? Dia telah melakukan perbuatan dosa. Kalau ada uzur boleh tidak? Boleh. Kalau ada uzur boleh, seperti safar terus-menerus, hamil berkali-kali. Lalu kalau dia telah mengakhirkan, dia telah mengakhirkan qada mengganti puasa sampai datang bulan Ramadan berikutnya. Ramadan yang tahun lalu dia belum bayar puasa sampai datang Ramadan ini misalnya. Dia punya hutang 10 puasa pada bulan Ramadan, tidak berpuasa karena safar misalnya. Lalu sampai Ramadan sekarang belum bayar. Apa kewajibannya? Ini surahnya. Ini gambaran permasalahan yang akan kita bahas. Para ulama berselisih pendapat. Pendapat yang pertama, wajib atasnya setelah selesai puasa Ramadan untuk membayar tunggakan Ramadan yang lalu, dan ada plusnya, dan memberi makan setiap hari orang miskin. Ini pendapatnya jumhur mayoritas ulama. Wajib baginya ketika selesai bulan Ramadan untuk membayar hutang atau tunggakan Ramadan tahun lalu dan memberi makan setiap hari orang miskin. Contohnya, ada seorang wanita pada tahun yang lalu, Ramadan yang lalu, dia tidak berpuasa 7 hari karena haid. Dia punya hutang 7 hari tidak berpuasa pada bulan Ramadan yang lalu 7 hari karena haid. Datang Ramadan ini belum sempat dibayar. Belum sempat dibayar tanpa ada uzur. Maka kewajiban dia, dia selesaikan Ramadan tahun ini. Setelah selesai Ramadan tahun ini, datang bulan Syawal atau bulan selanjutnya, dia membayar hutangnya 7 hari yang lalu, 7 hari utang Ramadan tahun lalu, kemudian ditambah membayar 7 memberi makan 7 orang miskin, memberi makan 7 orang miskin. Karena dia telah meninggalkan 7 hari pada bulan yang lalu, pada tahun yang lalu berbuka tanpa berbuka, maka dia ditambah, dia harus membayar 7 hari tunggakan pada tahun yang lalu, Ramadan tahun lalu, dan membayar dan memberi makan orang miskin setiap harinya. Kalau 7 hari dia meninggalkan berpuasa, maka 7 hari dia membayar atau mengasih 7 orang orang miskin yang dia beri makan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini pendapat yang pertama. Lalu pendapat yang kedua, wajib atasnya qada. Wajib atasnya qada dan tidak ada kewajiban membayar fidyah. Artinya hanya mengqada saja. Hanya mengqada saja. Ini pendapatnya Al-Hasan Al-Basri, pendapatnya An-Nakhai dan dirajihkan oleh Ibnu Hazm. Begitu juga pendapatnya Al-Imam Syaukani, begitu juga pendapat yang dipilih oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah dan Syekh Mukbil, dan pendapat inilah yang kedua inilah yang rajih. Wallahu taala alam bisawab. Jadi ada beberapa barakallahu fikum. Surah ini, surah atau gambaran permasalahan ini, seseorang, ana ulangi, seseorang melalaikan qada sampai datang Ramadan berikutnya. Pada bulan Ramadan yang lalu dia safar 3 hari tidak berpuasa. Kemudian sampai datang Ramadan ini dia belum sempat bayar 3 hari yang lalu. Apa kewajiban dia? Pertama, dia dapat dosa jelas pada pembahasan yang lalu. Kewajiban dia menurut pendapat yang roji atau menurut pendapat jumhur mayoritas ulama, setelah Ramadan ini selesai dia membayar hutang 3 hari pada 3 hari untuk membayar hutang Ramadan tahun lalu. Lalu membayar setiap hari orang miskin. Kalau dia 3 hari meninggalkan puasa, maka 3 orang miskin dia mengasih makan. Dia mengasih makan kepada orang 3 orang miskin. Ini pendapatnya jumhur. Adapun pendapat yang kedua adalah hanya membayar qada saja, yaitu membayar 3 hari saja. Wallahu taala alam bisawab. Paham ya? Salah paham ya suratnya ya. Dan itu pendapatnya yang dipilih oleh Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah dan Syekh Mukbil rahimahullah. Lalu poin selanjutnya yang terkait dengan masalah qada, apakah harus mengqada puasa secara berurutan? Apakah harus mengqada puasa secara berurutan? Anak punya hutang misalnya. Anak punya hutang puasa selama 3 hari safar. Apakah anak mengqada puasa itu harus berurutan? Hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Itu namanya berurutan. Anak lakukan hari pertama, hari kedua, hari ketiga tanpa ada selang waktu. Atau boleh hari pertama anda lakukan ahad ini, hari kedua ahad besok, hari ketiga ahad besoknya lagi, enggak berurutan. Atau hari pertama ahad ini, hari keduanya Selasa nanti, hari ketiganya ahad depannya, tidak berurutan. Apakah harus berurutan atau boleh tidak berurutan? Paham ya, ini masalah qada. Nanti beda lagi masalah kafarah. Pendapat yang pertama wajib berurutan. Pendapat yang pertama wajib berurutan untuk membayar hutang puasa. Kalau puasnya 7 hari, maka 7 hari berurutan dia harus berpuasa. Kalau hutangnya 3 hari, maka 3 hari berurutan dia harus membayar puasa. Pendapat yang kedua, tidak wajib berurutan. Tidak wajib berurutan, boleh baginya tidak berurutan. Ini pendapat jumhur. Pendapat mayoritas ulama, wallahu taala a'lam bishawab, inilah pendapat yang rajih, yaitu pendapat mayoritas ulama, dan inilah pendapat yang terpilih, yaitu boleh baginya mengqada atau mengganti puasa secara tidak berurutan. Hari ini dia berpuasa, besok libur, besok lagi dia berpuasa, boleh secara tidak berurutan, hukumnya boleh. Ini pendapatnya mayoritas ulama. Namun barakallahu fikum, orang yang berpendapat bolehnya tidak berurutan pun meyakini bahwasanya kalau berurutan hukumnya lebih utama. Kalau berurutan hukumnya lebih utama. Namun boleh seseorang mengqada mengganti puasa secara tidak berurutan. Itu ya. Wallahu taala alam bisawab. Pendapatnya siapa ini? Boleh? Pendapatnya jumhur, mayoritas ulama. Berkata al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, "Wa la yahtaliful al-mujizuna litafriqi an tatabu'a aula." Tidak ada perselisihan bagi orang yang membolehkan tidak berurutan bahwa kalau berurutan itu lebih utama. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari, orang yang membolehkan mengganti puasa secara tidak berurutan pun meyakini tidak ada hilaf bagi mereka bahwa kalau berurutan mengkodonya lebih utama. Adapun bolehnya boleh. Apa boleh? Tidak berurutan. Poin yang selanjutnya pada pembahasan yang ke-18 terkait masalah mengqada puasa, yaitu meninggal sebelum membayar puasa. Apaan? Meninggal sebelum membayar qada. Meninggal sebelum membayar qada. Bagaimana hukumnya? Seseorang punya hutang puasa misalnya 10 hari. Seseorang punya hutang puasa misalnya 10 hari. Kemudian setelah selesai bulan Syawal, selesai Ramadan, bulan Syawal meninggal sebelum dia membayar hutang puasanya sebanyak 10 hari. Barakallahu fikum. Permasalahan ini ada dua keadaan. Keadaan pertama, seseorang yang meninggal sedangkan ada padanya kewajiban membayar hutang puasa, dan sebelum dia meninggal memiliki kemampuan untuk membayar qada puasa, maka keluarga atau kerabat mayit membayar tunggakannya. Hal ini berdasarkan sebuah hadis, man mata wa ali siyamun sama anhu waliyuhu. Barang siapa yang meninggal dan dia mempunyai tunggakan puasanya, keluarganya yaitu kerabatnya yang berpuasa untuknya. Sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam sahihnya. Paham ya? Seseorang, perhatikan surahnya. Seseorang pada bulan Ramadan ini misalnya, seseorang pada bulan Ramadan ini mempunyai hutang 10 hari. Dia sakit sebanyak 10 hari atau selama 10 hari sehingga tidak berpuasa. Hari pertama, kedua sampai 10 dia sakit sehingga tidak berpuasa. Hari ke-11, 12 sampai Ramadan selesai dia sembuh, berpuasa. Berarti hutangnya berapa? 10 hari. Datang bulan Syawal dia belum berpuasa, mengganti puasa. Udah sembuh belum nih? Udah sembuh ya? Syawal udah sembuh, udah mampu untuk berpuasa, sudah mampu untuk mengganti atau membayar puasa yang dia hutang 10 hari atau yang dia mempunyai tanggungan 10 hari. Syawal datang bulan Syawal, lalu bulan setelahnya belum membayar puasa meninggal. Padahal dia sudah mampu belum? Sudah sehat belum? Sudah. Yang seperti ini, kalau seseorang mempunyai hutang puasa dan dia sudah memiliki kemampuan untuk membayar puasa lalu meninggal, maka barakallahu fikum walinya yang membayarnya. Walinya yang mengqadanya. Artinya walinya yang mempuasakan atau berpuasa untuk membayar qada membayar qada keluarganya yang meninggal sedangkan dia mempunyai hutang puasa. Paham ya? Itu. Keadaan yang pertama seperti itu. Punya hutang puasa, kemudian dia misalnya seseorang punya hutang puasa 3 hari. Safar 3 hari sehingga dia berbuka puasa selama bulan Ramadan 3 hari. Kemudian setelah itu tidak safar sampai akhirnya dia meninggal, belum sempat membayar. Padahal dia sudah tidak safar. Maka barakallahu fikum walinya yang mengqadanya. Berdasarkan sebuah hadis, man mata wa ahli siyamun sama anhu waliyuhu. Barang siapa yang meninggal dan dia mempunyai tunggakan puasa, keluarganya yang berpuasa untuknya. Lalu keadaan yang kedua, seseorang meninggal sedangkan sebelum meninggal belum ada kemampuan untuk mengqada puasa, maka tidak ada kewajiban bagi kerabatnya untuk membayar qada puasa bagi mayit. tidak ada kewajiban. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ini poin yang kedua. Atau keadaan yang kedua. Misalnya, seseorang di awal Ramadan sakit. Atau seseorang di awal Ramadan sakit, hari pertama sakit, hari kedua sakit, hari ketiga, sebulan sakit. Padahal sakitnya masih ada harapan sembuh. Menurut kebiasaan sakit seperti sembuh, banyak yang sembuh. Menurut ahli kesehatan, dokter juga insya Allah sembuh. Selama sebulan dia sakit di bulan Ramadan, Sawal pertama sakit, Sawal kedua meninggal. Belum sempat sehat. Berarti belum sempat ada kemampuan untuk membayar qadha, meninggal. Maka yang seperti ini keadaannya, tidak ada kewajiban bagi kerabat atau keluarga untuk membayarkan qadha si mayit. Kenapa? Karena sang mayit meninggal dalam keadaan dia tidak mampu berpuasa. Sebulan penuh dia sakit, sampai Sawal pun sakit dan meninggal karena sakit tersebut. Belum ada kemampuan bagi dirinya itu ketika sehat untuk membayar, tidak ada. Maka tidak ada kewajiban sang keluarga atau kerabat untuk membayar qadha. Wallahu taala alam bisawab, berdasarkan sebuah ayat, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Insyaallah paham ya. Lalu poin yang selanjutnya terkait masalah qadha, pembahasan yang ke-18, poin yang selanjutnya yaitu terkait dengan masalah qadha, hukum keluarga, hukum kerabat membayarkan qadha puasa mayit. Tadi meninggal sebelum membayar qadha ada dua keadaan. Sekarang keluarganya ada yang meninggal di antara keluarganya, kemudian mempunyai hutang puasa 10 hari dan sebelum meninggal dia mempunyai kemampuan untuk membayar qadha lalu meninggal. Apa kewajiban keluarga, apa hukum keluarga untuk membayar puasa orang yang meninggal tersebut? Itu gambaran permasalahannya. Ada beberapa pendapat. Pendapat yang pertama, tidak wajib keluarganya untuk mengqadha puasa mayit tersebut. Tidak wajib keluarganya untuk membayar puasa keluarga mayit tersebut. Ini pendapatnya jumhur. Pendapatnya mayoritas ulama mengatakan tidak wajib. Misalnya, ada seseorang punya kakak, adiknya misalnya punya kakak sakit meninggal, ngutang puasa 10 hari. Adiknya atau keluarganya lain, menurut pendapat jumhur tidak wajib untuk membayarkan qadha puasa kakaknya yang meninggal. Lalu pendapat yang kedua wajib. Pendapat yang kedua wajib untuk atau wajib bagi keluarganya, bagi kerabatnya untuk membayarkan puasa atau hutang puasa si mayit. Wallahu taala alam bisawab. Yang rajih pendapat yang kedua. Yang terpilih pendapat yang kedua, yaitu wajib bagi keluarga untuk membayarkan hutang puasa si mayit. Baik si mayit memberi wasiat atau si mayit tidak memberi wasiat. Baik si mayit memberi wasiat, tolong kalau saya mati bayarkan hutang puasa saya. Atau si mayit tidak memberi wasiat, hukumnya wajib bagi kerabatnya atau keluarganya untuk membayarkan hutang puasa dari keluarganya yang meninggal. Wallahu taala a'lam bishawab. Lalu poin selanjutnya yang terkait masalah qadha, apakah boleh semua keluarga atau kerabat mayit berpuasa untuk membayar hutang puasa mayit dalam satu hari? Apakah boleh semua keluarga atau kerabat mayit berpuasa untuk membayar hutang puasa mayit dalam satu hari? Contohnya, seseorang meninggal punya hutang puasa sebanyak 10 hari. Seseorang meninggal mempunyai hutang puasa sebanyak 10 hari. Qadarullah dia mempunyai anak 20. Isinya 3 misal. Anaknya 20, laki-laki semua. Tadi hutangnya berapa? Hutang 10. Seseorang meninggal mempunyai hutang puasa 10 hari. Lalu anaknya misalnya ada 10 orang. Anaknya sepakat kita membayarkan qadha bagi bapak kita dalam hari ini, hari Ahad ini. 10-nya puasa bareng. Untuk 10 hari utang bapaknya. Apakah boleh? Seperti itu ya. Sepertinya paham ya. bapaknya punya hutang, bapaknya meninggal, punya hutang 10 hari. Anak-anaknya sepakat, 10 anaknya sepakat, kita akan membayar kode bapak kita pada hari Ahad ini 10 hari, serempak. Apakah boleh? Itu gambaran permasalahannya. Hukumnya boleh. Boleh hukumnya keluarga atau kerabat mayit berkumpul untuk berpuasa dalam satu hari membayar hutang puasa mayit. Boleh hukumnya keluarga dalam kurung kerabat, maksudnya mayit kerabat mayit berkumpul untuk berpuasa dalam satu hari membayar tanggungan hutang mayit, kecuali puasa yang diwajibkan untuk berurutan seperti puasa dalam rangka membayar kafarah dhimah. Maka ini beda. Barakallahu fikum. Misalnya bapaknya sakit kemudian meninggal, punya hutang puasa 10 hari. Hutang puasa 10 hari ini menurut pendapat yang roji harus berurutan apa tidak? Membayar qadha harus berurutan apa tidak? Tidak. Kalau membayar kafarah, Anda ulangi ya. Kalau membayar kafarah, yaitu kafarah berhubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan selama 2 bulan berturut-turut berpuasa harus berurutan. Harus berurutan. Kalau membayar qadha tidak harus berurutan. Nah, boleh bagi seorang anak misalnya secara bersamaan untuk membayarkan hutang keluarganya atau bapaknya misalnya, yaitu bagi puasa yang tidak diwajibkan untuk berurutan, boleh hukumnya. Berkata Al-Imam Nawawi rahimahullah, "Idza qulna annahu yajuzu as-sawmal wali 'anil mayyiti wa sawmul ajnabi bi idznil wali fa sama anhu 30 insanan fi yawmin wa fi yawmi wahidin hal yujzi'uhu an sawmi jami' ramadan fa hadha mimma lam ara li ashabina kalaman fihi wa qad dhakara al-bukhari fi sahihi an al-hasan al-basri annahu yujzi'uhu wa hadha huwa dhahir alladhi na'taqiduh." Kata al-imam nawawi rahimallahu, Jika kami katakan hukumnya boleh bagi keluarga yaitu kerabat untuk berpuasa menggantikan hutang puasa mayit dan puasa yang dilakukan oleh orang lain bukan keluarganya atas izin keluarga, maka 30 orang misalnya ada 30 orang berpuasa dalam satu hari untuk membayar hutang puasa kerabatnya 30 hari, apakah sah untuk menggantikan seluruh hari puasa Ramadan mayit? Kata Al-Imam Nawawi, maka ini yang aku tidak mendapati perkataan atau pendapat tentangnya, tentang permasalahan ini dari sahabat kami. Namun telah disebutkan oleh Al-Imam Bukhari rahimahullah dalam sahihnya dari Al-Hasan Al-Basri bahwasannya hukumnya sah, dan inilah yang nampak yang kami meyakininya. Itu wallahu ta'ala a'lam bishawab. Jadi hukumnya boleh kalau ada keluarga berkumpul dalam satu hari membayarkan hutang keluarga yang telah meninggal yang punya hutang puasa. Boleh hukumnya. Walaupun hutang puasanya 30 hari. Hutang puasanya 30 hari, qadarullah dia punya anak misalnya atau punya saudara sebanyak 30 hari. Kemudian dalam satu hari 30 orang ini, karena ulangi, 30 orang ini dari keluarganya dalam satu hari membayarkan hutang si mayit selama sebulan, maka hukumnya sah. Boleh hukumnya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Paham insyaallah ya? Jadinya boleh. Misalnya seseorang punya hutang, meninggal punya hutang puasa, lalu hutangnya sebanyak 10 hari, anaknya ada 3 misalnya. Lebih boleh lagi. Misalnya satu anak ini misalnya kalau 10 hari atau hutangnya 9 hari, anaknya 3. 3 hari, anak ini 3 hari, anak ini 3 hari, anak 3 hari misalnya. Mulainya hari Ahad. Hari Ahad, Senin, Selasa selesai semuanya. 9 hari boleh. Seperti itu hukumnya boleh. Wallahu taala alam bisawab. Itu pembahasan masalah qadha. Wallahu taala alam bisawab. Lalu pembahasan yang ke-9 membayar fidyah. Pembahasan ke-19 membayar fidyah. Ada beberapa poin yang ingin Anda sampaikan pada kesempatan ini atau pembahasan ini. Poin yang pertama pada pembahasan ke-19 yaitu membayar fidyah. Orang yang berkewajiban membayar fidyah. Orang yang berkewajiban membayar fidyah. Yang pertama, orang yang lanjut usia yang tidak mampu berpuasa. Orang yang lanjut usia yang tidak mampu berpuasa baginya membayar fidyah, yaitu memberi makan kepada orang miskin setiap harinya. Sebanyak 30 hari misalnya, maka memberi orang miskin barakallahu fikum 30 orang miskin. Seperti itu. Dalilnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin." Kata Allah, orang-orang yang tidak mampu berpuasa wajib membayar fidyah makanan bagi orang miskin. Dalam surat Al-Baqarah ayat 184. Berkata Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullah, "Wa man ajaza 'an shaumi likibarin aftara wa at'ama 'an kulli yawmi miskinan." وَمَنْ عَجَزَ عَنْ صَوْمِ لِكِبَرٍ أَفْتَرَ وَعَدْعَمَ عَنْ كُلِّ يَوْمِ مِسْكِنًا. Dan barang siapa yang tidak mampu berpuasa dari orang yang sudah lanjut usia, baginya berbuka dan memberi makan setiap hari kepada orang miskin. Ini yang pertama, yaitu siapa? Yang membayar fidyah? Orang yang lanjut usia yang tidak mampu berpuasa. Lalu yang kedua, orang yang sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya. Orang yang sakit yang tidak ada harapan kesembuhannya. Menurut kebiasaan orang ini sakit dengan sakit yang tidak ada kesembuhannya. Atau menurut ahli kesehatan, para atiba, para dokter menganggap bahwasanya ini sakit yang harapan sembuhnya kecil, tidak diharapkan kesembuhannya. Maka orang yang kedua ini pun membayar fidyah, memberi makan kepada orang miskin. Lalu yang ketiga, paham itu ya, yang kedua ya. Yang ketiga, ini ada khilaf dan khilafnya cukup kuat barakallahu fikum. Wanita yang hamil dan menyusui yang khawatir terhadap bayinya atau janinnya jika dia berpuasa. Ini yang permasalahannya khilaf. Anda bacakan khilafnya. Tentang seorang wanita yang hamil dan menyusui yang berbuka puasa atau tidak puasa karena janinnya atau karena anaknya atau khawatir atas dirinya, kewajiban apa yang mereka harus lakukan? Ada seorang wanita yang sedang mengandung. Dia berbuka puasa karena apa? Karena khawatir janinnya. Jangan-jangan kalau berpuasa nih. Atau seorang yang wanita yang menyusui, dia berbuka puasa, tidak berpuasa karena khawatir anaknya, bayi, khawatirnya terhadap anak atau janinnya. Atau seseorang wanita hamil atau wanita yang menyusui, dia berbuka puasa atau tidak berpuasa karena khawatir terhadap dirinya. Kalau dia berpuasa, khawatir terhadap dirinya. Apa? Bagaimana hukumnya? Tentang hal ini para ulama berselisih pendapat. Pendapat yang pertama, keduanya berbuka dan memberi makan setiap hari orang miskin. Keduanya berbuka puasa atau tidak berpuasa dan memberi makan setiap hari orang miskin. Berarti membayar fidyah. Lalu yang kedua, pendapat yang kedua, keduanya berbuka dan membayar qadha dan tidak membayar fidyah. Keduanya berbuka puasa, membayar qadha yaitu mengganti puasa di hari yang lain dan tidak membayar fidyah. Yang pertama apa? Membayar fidyah aja, memberi makan orang miskin. Yang kedua apa kewajibannya? Mengqadha dan tidak membayar fidyah. Mengqadha saja, mengganti puasa di hari yang lain. Pendapat yang ketiga, perhatikan ini. Jika keduanya, siapa keduanya? Wanita yang hamil atau wanita yang menyusui, khawatir terhadap dirinya saja, hanya dirinya saja, atau khawatir atas dirinya dan janinnya atau anaknya, lalu dia berbuka, maka kewajiban atasnya membayar qadha dan tidak ada kewajiban membayar fidyah. Ini Kalau khawatir terhadap dirinya saja atau khawatir atas dirinya dan janinnya atau anaknya, maka membayar qadha tidak ada kewajiban jizyah. Itu ya, Allah taala alam bi soal. Ada wanita hamil lalu dia berbuka puasa. Kenapa dia berbuka puasa? Karena dia khawatir terhadap dirinya saja. Dia enggak khawatir terhadap anaknya. Atau dia enggak khawatir terhadap bayinya, bayinya sehat. Atau ada wanita hamil atau menyusui, dia berbuka barakallahu fikum karena khawatir atas dirinya dan juga khawatir atas janinnya atau bayinya. Dia berbuka khawatir atas dirinya dan khawatir juga terhadap anaknya. Maka kewajiban dia apa? Mengqadha saja. Mengqadha dan tidak membayar fidyah. Lalu barakallahu fikum, jika keduanya, masih pendapat yang ketiga, jika keduanya khawatir, jika keduanya khawatir terhadap anaknya saja, dia mengkhawatirkan anaknya saja, dia tidak mengkhawatirkan dirinya. Dia mengkhawatirkan janinnya saja, dia mengkhawatirkan bayinya saja, tidak khawatir atas dirinya, maka bagi keduanya, yaitu wanita hamil atau wanita yang menyusui, membayar qadha dan membayar fidyah. Mengganti puasa di hari yang lain dan membayar fidyah, memberi makan kepada orang miskin setiap harinya. Paham ya? Paham ya? Ini pendapatnya, salah satu pendapatnya Hanabilah. Lalu yang keempat, madhab Hanabilah. Lalu yang keempat, wanita yang hamil, pendapat yang keempat, wanita yang hamil berbuka puasa, lalu berbuka puasa dan membayar wanita yang hamil lalu dengan itu dia berbuka puasa, maka baginya membayar qadha dan tidak ada kewajiban fidyah. Wanita yang menyusui ini membedakan. Pendapat yang kelima ini membedakan antara wanita hamil dan wanita yang menyusui. Pendapat yang kelima ini membedakan antara wanita hamil dan wanita yang menyusui. Kalau wanita yang hamil kemudian dia berbuka puasa pada bulan Ramadan, maka baginya adalah membayar qadha, mengganti puasa di hari yang lain dan tidak ada kewajiban membayar fidyah, memberi makan orang miskin, tidak ada. Hanya mengqadha saja bagi wanita hamil yang berbuka puasa di siang hari bulan Ramadan. Adapun bagi wanita yang menyusui, lalu berbuka puasa, maka ada kewajiban baginya membayar qadha dan membayar fidyah, mengganti puasa di hari yang lain dan memberi makan kepada orang miskin. Ini lima pendapat dari kalangan ulama terkait dengan hukum wanita yang hamil dan menyusui yang dia berbuka pada bulan Ramadan. Wallahu taala a'lam bishawab. Pendapat atau beberapa pendapat ini sama-sama kuatnya. Wallahu taala a'lam bishawab. Ana pribadi cenderung barakallahu kepada pendapatnya yang dirujukkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, adalah wajib baginya membayar qadha dan tidak membayar fidyah. Wajib baginya membayar qadha dan tidak membayar fidyah. Pendapat yang kedua, Allah taala ala bisa. Dan kalau ada yang merujukkan di antara antum misalnya lebih cenderung kepada pendapat yang membayar fidyah, maka masuk pada pembahasan siapa? Orang yang masuk kewajiban atau orang yang membayar fidyah. Wallahu taala alam bisawab. Pernah sebutkan di sini karena sebagian pendapat mengatakan bahwasanya kewajibannya hanya membayar fidyah. Wallahu taala alam bisawab. Lalu poin yang selanjutnya yang terkait membayar fidyah, cara pembayaran fidyah. Cara pembayaran fidyah. Fidyah. Membayar fidyah dengan memberi makan kepada orang miskin. Yaitu membayar fidyah dengan cara memberi makan kepada orang miskin sebanyak hari yang dia tidak berpuasa pada bulan Ramadan. Baik bisa dia seluruhnya dia berikan secara keseluruhan atau sebagiannya secara terpisah, enggak masalah. Dia punya hutang puasa. Misalnya kita punya orang tua atau seseorang mempunyai orang tua yang sudah lanjut usia. Selama 30 hari pada bulan Ramadan ini misalnya belum tidak berpuasa, maka pada selesai bulan Ramadan dia bayar fidyah sekaligus membeli makan kepada 30 orang miskin, atau dia bagi 10 dulu dia memberikan makan kepada orang miskin, kemudian sepuluhnya pekan besok, kemudian sepuluhnya pekan besok, boleh. Itu tata cara memberi membayar fidyah. Paham misalnya ya? Seperti itu. Boleh sekaligus orang tua kita misalnya sudah lanjut usia tidak mampu berpuasa, maka kita bikinan makanan misalnya, atau kita undang 30 orang sekaligus makan di rumah kita sebagai membayar fidyah. Atau sebagian 10 orang dulu, karena mungkin repot 30 orang misalnya, 10 orang kita panggil, besok lagi 10 orang, besok lagi 10 orang untuk kita beri makan misalnya, kita undang untuk makan di rumah kita. Boleh ya seperti ini. Lalu poin selanjutnya, jenis makanannya. Jenis makanannya. Para ulama berselisih pendapat tentang hal ini. Yang benar insya Allah, setiap biji-bijian yang dijadikan makanan pokok di sebuah negeri sah untuk dikeluarkan membayar fidyah. Dikarenakan dengan itu dia memaksudkan untuk memberi makan orang miskin. Kalau makanan kita adalah dari biji gabah, dari gabah. Itu nasi dari beras. Maka kita keluarkan nasi, kita dimasak dengan lauk-pauknya, kita berikan kepada 30 orang miskin misalnya, sebagai bentuk dari membayar fidyah, sah hukumnya. Nah, ini pendapat ulama yang ini pendapat salah satu ini pendapat sebagian ulama, dan ini pendapat yang sahih, ini pendapat yang benar. Wallahu taala a'lam bishawab. Yaitu setiap biji-bijian yang dijadikan makanan pokok di sebuah negeri sah untuk dikeluarkan membayar fidyah. Dikarenakan dengan itu dia memaksudkan untuk memberi makan orang miskin. Wallahu taala a'lam bishawab. Lalu kadar makanan membayar fidyah. Poin yang selanjutnya, kadar makanan untuk membayar fidyah. Semana berapa kadarnya? Tentang hal ini para ulama pun berselisih pendapat tentang kadar makanan untuk dijadikan membayar fidyah. Para ulama berselisih pendapat tentang kadar makanan fidyah. Wallahu taala a'lam bishawab. Pendapat yang benar dalam masalah ini adalah tidak ada batasan kadar tertentu. Tidak ada batasan kadar tertentu wajib atasnya memberi makan orang miskin sampai kenyang. Ini para ulama berselisih pendapat tentang kadar makanan fidyah, dan pendapat yang benar insya Allah adalah tidak ada batasan kadar tertentu wajib atasnya memberi makan orang miskin sampai kenyang. Dan ini riwayat dari Imam Ahmad. Dan ini riwayat dari Imam Ahmad. Paham ya? Adapun kadarnya enggak ada batasan yang tertentu. Harus sekian timbangannya atau sekian ukurannya. Yang roji yaitu tidak ada batasan kadar tertentu untuk membayar fidyah. Wajib atasnya memberi makan kepada orang miskin sampai kenyang. Dan ini riwayat dari Imam Ahmad. Wallahu taala alam bishawab. Lalu poin yang selanjutnya terkait dengan membayar fidyah. Barakallahu fikum, membayar fidyah dengan makanan tidak boleh dengan uang. Membayar fidyah dengan makanan tidak boleh diganti dengan uang. Dari dalil-dalil yang telah disebutkan tadi, bahwasanya kita ketahui membayar fidyah dengan makanan tidak boleh diganti dengan uang. Wallahu taala a'lam bishawab. Lalu pembahasan yang ke-20 yaitu tentang masalah kafarah. Pembahasan yang ke-20 yaitu tentang masalah kafarah. Poin yang pertama pada pembahasan yang ke-20, yang wajib membayar kafarah. Siapa yang wajib membayar kafarah? Yaitu seseorang yang melakukan hubungan suami istri di siang hari di bulan Ramadan. Yaitu seseorang yang melakukan hubungan suami istri di siang hari di bulan Ramadan dalam keadaan berpuasa. Itu, perhatikan. Seseorang yang melakukan hubungan suami istri di siang hari di bulan Ramadan dalam keadaan puasa. Misalnya dalam keadaan puasa, lalu dia menjimai istrinya, menggauli istrinya dalam keadaan berpuasa di siang hari bulan Ramadan misalnya. Maka orang yang seperti inilah yang barakallahu fikum mempunyai kewajiban untuk membayar kafarah. Adapun kalau berhubungan suami istri dalam keadaan tidak berpuasa, seperti misalnya seseorang baru saja pulang dari Jogja, rumahnya Jakarta, safar dia safar Jogja Jakarta, safar tidak berpuasa, naik kereta misalnya tidak berpuasa, datang sampai rumah istrinya jam 2 siang dalam keadaan tidak berpuasa. Karena apa? Safar. Kemudian sang istri pun baru saja mandi setelah haid jam 12 siang bersih. Kemudian dia melakukan hubungan suami istri jam 3 misalnya, jam 3 siang. Maka yang seperti ini walaupun dilakukan di siang hari bulan Ramadan, namun karena dia dalam keadaan tidak berpuasa tidak kena kafarah. Tidak ada kewajiban kafarah. Wallahu taala alam bisawab. Disyaratkan seseorang yang kena kafarah yaitu dilakukan melakukan hubungan suami istri di siang hari pada bulan Ramadan dalam keadaan berpuasa. Wallahu taala alam bisawab. Itu pembahasan yang pertama. Dalilnya tentang wajibnya kafarah sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata, kami duduk di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba datang seorang laki-laki dan berkata, wahai Rasulullah, celakalah aku. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang membuat kamu celaka? Aku menggauli istriku sedangkan aku dalam keadaan berpuasa. Dalam riwayat yang lain, aku menggauli istriku di bulan Ramadan. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang tersebut, apakah kamu mempunyai seorang budak untuk dibebaskan? Laki-laki tersebut berkata, tidak. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kembali, apakah kamu bisa berpuasa 2 bulan berturut-turut? Laki-laki tersebut berkata, tidak. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata lagi kepada laki-laki tersebut, apakah kamu bisa memberi makan kepada 60 orang miskin? Laki-laki tersebut menjawab, tidak. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam diam. Dan kami pun, di antara kami pun, yaitu para sahabat pun diam. Sesaat kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam diberi sebuah atau satu keranjang kurma. Diberi satu keranjang yang berisi kurma. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, di mana orang yang bertanya tadi? Lalu orang tersebut berkata, saya wahai Rasulullah. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ambillah ini, yaitu satu keranjang yang berisi kurma, sedekahkanlah dengannya. Maka laki-laki tersebut berkata, wahai Rasulullah, apakah saya mensedekahkan kepada orang yang lebih fakir daripadaku, lebih miskin daripadaku? Demi Allah, tidak ada di antara kedua bukit ini penghuni rumahnya yang lebih fakir daripada penghuni rumahku. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertawa sampai terlihat gigi gerahamnya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada orang tersebut, berilah makanan dengan kurma ini kepada keluargamu. Hadis ini barakallahu fikum diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, menunjukkan bahwasannya seseorang yang menggauli istrinya di siang hari bulan Ramadan dalam keadaan berpuasa wajib baginya untuk membayar kafarah. Berkata Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullah, wa fihi dalilun ala ijabil kafarati bil jima' khilafan liman sadda faqala la tujib. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, di dalam hadis ini terdapat dalil wajibnya membayar kafarah dan menyelisih orang yang nyeleneh dan menyelisih pendapat yang nyeleneh yang berkata tidak wajib. Artinya yang benar adalah dari hadis ini wajib membayar kafarah. Itu poin yang pertama, yaitu orang siapa yang dikenakan kafarah, yaitu seseorang yang menggauli istrinya di siang hari bulan Ramadan dalam keadaan dia berpuasa. Lalu poin yang selanjutnya, apakah kafarah harus berurutan atau boleh memilih? Tadi ada yang pertama, apa kafarahnya? Seseorang menggauli istrinya di siang hari bulan Ramadan dalam keadaan puasa, yang pertama apa? Membebaskan budak. Lalu yang kedua apa? Berpuasa 2 bulan berturut-turut. Yang ketiga apa? Membayar atau memberi makan 60 orang miskin. Nah, ketiga hal ini apakah harus berurutan? Yang pertama membebaskan budak. Kalau enggak ada budak lalu berpindah kepada apa? Berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau enggak mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut lalu berpindah kepada memberi makan kepada 6 orang miskin, apakah harus berurutan seperti ini atau boleh memilih? Atau boleh memilih, punya uang pilih aja yang ringan. Kasih duit sekian, keluarkan duit untuk beli makanan kumpulkan 60 orang miskin jadi sehari selesai. Apakah harus berurutan atau boleh dia memilih? Itu yang jadi permasalahan kita. Paham ya? Paham ya? Pendapat yang pertama, harus berurutan. Artinya, kalau tidak ada seorang budak, ya harus dia berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak sanggup, baru dia barakallahu fihi memberi makan 60 kepada orang miskin. Tidak boleh memilih yang paling ringan misalnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Harus berurutan. Ini pendapatnya mayoritas ulama. Pendapat yang kedua, tidak harus berurutan. Pendapat yang kedua, tidak harus berurutan, bahkan boleh memilih. Bahkan boleh memilih. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Pendapat yang rajih, pendapat yang terpilih, yaitu pendapatnya jumhur, mayoritas ulama. Pendapat ini yang dirajihkan oleh Al-Imam An-Nawawi, Al-Hafidz Ibnu Hajar, dan Al-Imam Shan'ani, dan selain mereka, bahwasanya wajib membayar kafarah secara urutan yang disebutkan dalam hadis. Berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, faedah yang dapat diambil dari hadis tersebut adalah besarnya dosa menggauli istrinya, melakukan hubungan suami istri orang yang sedang berpuasa di bulan Ramadan. Dan beliau juga berkata bahwa kafarahnya secara berurutan. Yang pertama, membebaskan budak. Jika tidak sanggup puasa, baru berpuasa 2 bulan berturut-turut. Jika tidak sanggup, baru memberi makan kepada 60 orang miskin. Wallahu ta'ala alam bishawab. Berarti harus berurutan, tidak boleh memilih. Lalu poin yang selanjutnya, apakah masih terkait dengan kafarah? Apakah seorang istri juga wajib membayar kafarah jika bukan karena dipaksa? Suaminya yang menggauli istrinya, istrinya pun mau, tidak dipaksa. Apakah istri juga harus membayar kafarah? Harus berpuasa 2 bulan berturut-turut misalnya, atau harus membayar memberi makan 60 orang miskin misalnya? Apakah istri kena kewajiban juga atau tidak? Atau suaminya saja? Itu permasalahannya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Para ulama berselisih pendapat tentang hal ini. Pendapat yang pertama, ini pendapatnya mayoritas ulama. Pendapat mayoritas ulama berpendapat istri wajib membayar kafarah juga. Istri wajib membayar kafarah juga. Karena ini keinginan istri juga. Istrinya tidak dipaksa. Lalu yang kedua, pendapat yang kedua, kafarah hanya bagi suami yang mendatangi istrinya, bukan istri yang didatangi. Kafarah hanya bagi sang suami yang menggauli istrinya, bukan istri yang digaulinya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Pendapat yang terpilih, pendapat yang roji, insyaallah adalah pendapatnya yang pertama. Sang istri juga harus membayar kafarah ketika melakukan hubungan suami istri, sedangkan dia dalam keadaan tidak dipaksa. Ini pendapat yang dipilih oleh Syekh Ibnu Baz rahimahullah dan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Istri juga wajib membayar kafarah. Wallahu a'lam bishawab. Lalu barakallahu fikum. Poin yang selanjutnya, jika istri dipaksa untuk melakukan hubungan suami istri, apakah wajib juga membayar kafarah? Pendapat yang pertama, barakallahu fikum, tidak ada kewajiban kafarah dan atasnya qadha. Kafarah dia tidak wajib membayar kafarah karena dipaksa. Tidak wajib membayar kafarah, namun mengqadha, mengganti puasa di hari yang lain. Lalu barakallahu fikum, pendapat yang kedua, tidak ada kewajiban kafarah dan puasanya sah. Tidak ada kewajiban kafarah dan puasanya sah. Artinya dia enggak perlu mengganti puasa di hari yang lain. Wallahu ta'ala alam bisawab. Anda enggak tahu mana yang rajih. Karena pendapatnya sama-sama. Dalam pandangan anda sama-sama kuat. Wallahu ta'ala alam bisawab. Pendapat pertama, tidak ada kewajiban kafarah. Namun puasanya tidak sah. Wajib mengqadha di mengganti puasa di hari yang lain. Pendapat yang kedua, puasnya sah dan tidak ada kewajiban kafarah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Lalu penjelasan atau poin yang selanjutnya masih terkait dengan kafarah atau yang berhubungan dengannya. Apabila terbit fajar, ini Anda bawakan permasalahan ini karena ada yang bertanya atau tidak, sedikit yang bertanya terkait dengan permasalahan ini. Apabila terbit fajar, seseorang melakukan hubungan suami istri dan tetap dalam keadaan ini. Misalnya seseorang sebelum terbit fajar melakukan hubungan suami istri, beberapa menit sebelum terbit fajar melakukan hubungan suami istri. Namun pas terbit fajar, dia dalam keadaan melakukan hubungan suami istri dan terus seperti itu. Dan terus seperti itu, paham ya surahnya ya? Melakukan hubungan suami istri, kemudian terbit fajar, dan ketika terbit fajar terus melakukan atau dalam keadaan seperti itu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Yang rajih, Anda bawakan langsung pendapat yang rajih, wajib atasnya qadha dan kafarah. Wajib atasnya qadha, mengganti puasa pada hari tersebut, dan kafarah. Ini pendapatnya al-imam Ahmad, al-imam Syafi'i, dan imam Malik. Seseorang misalnya, ada sebuah pertanyaan, ada seorang ummahat bertanya, suaminya meminta untuk memenuhi kebutuhannya. Istrinya menolak, menolaknya karena ada alasan, karena 15 menit sebelum fajar, sebelum waktu subuh. Khawatir kebelabasan, kalau kebelabasan luar biasa ini kafarahnya. Selain dosa juga kafarahnya gak ringan. Istrinya menolak dengan alasan khawatir kebelabasan. Nah ini bahasanya. Kalau misalnya barakallahu fikum dalam keadaan terbit fajar, seseorang dalam keadaan melakukan hubungan suami istri dan tetap dalam keadaan seperti itu, yang rajih adalah pendapat yang terpilih adalah wajib atasnya qadha, yaitu mengganti puasanya di hari yang lain dan plus membayar kafarah. Wallahu taala alam bisawab. Ini pendapat Imam Ahmad, Al-Imam Syafi'i, dan Imam Malik. Lalu poin yang selanjutnya, apabila terbit fajar azan subuh atau azan subuh, seseorang dalam keadaan melakukan hubungan suami istri, kemudian dia berhenti darinya. Melakukan hubungan suami istri, tiba-tiba terdengar azan, kemudian dia berhenti darinya. Kemudian dia menyelesaikan atau menyudahinya, langsung berhenti misalnya. Apa yang harus dia lakukan atau apa kewajiban dia? Paham ya surahnya ya. Kalau surah yang tadi terus tetap dalam keadaan seperti itu, maka kewajiban dia qadha dan kafarah. Kalau ini langsung melakukan hubungan suami istri terdengar azan langsung dia berhenti misalnya, atau dia menyudahi hal tersebut. Pendapat yang pertama, wallahu taala alam bisawab, tidak ada kewajiban qadha, mengganti puasa di hari yang lain, dan tidak ada kewajiban kafarah, yaitu membayar kafarah. Ini pendapatnya Abu Hanifah dan Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Kenapa? Alasannya kata pendapat ini dikarenakan dia meninggalkan jima, meninggalkan hubungan suami istri. Pas terbit dia meninggalkan. Kata pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, batal puasanya dan tidak ada kafarah atasnya. Batal puasanya dan tidak ada kafarah atasnya. Ini pendapatnya Imam Malik rahimahullah. Wallahu taala alam bisawab. Ana cenderung pribadi pendapat yang kedua, wallahu taala alam bisawab. Namun dengan Ibnu Hazm berpendapat dengan pendapat yang pertama, merajihkan pendapat yang pertama, yaitu tidak ada kewajiban qadha dan kafarah. Namun ana pribadi cenderung pada batal puasanya dan tidak ada kewajiban kafarahnya. Wallahu taala alam bisawab. Lalu barakallahu fikum, pembahasan yang selanjutnya, poin yang selanjutnya yang terkait masalah kafarah. Tadi kita ketahui dalam hadis kafarah orang yang melakukan hubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan apa? Yang pertama, kebiasaan muda. Yang kedua, berpuasa 2 bulan berturut-turut. Yang ketiga, sekarang tidak ada budak. Enggak ada budak. Dia enggak punya budak. Yaitu dengan apa? Berpuasa 2 bulan berturut-turut. Nah, permasalahannya apabila dia berkafarah dengan puasa, apakah puasa pada kafarah disyaratkan berurut-urut? Kalau mengqadha puasa disyaratkan berurutan enggak? Kalau mengqadha puasa disyaratkan berurutan tidak? Tidak. Sekarang kalau dia membayar, dia membayar kafarahnya dengan puasa, membayar kafarahnya dengan berpuasa 2 bulan, apakah harus berurutan? Itu permasalahannya. Wallahu ta'ala alam bisawab, wajib berurutan. Wajib berurutan, ini pendapatnya Ibnu Qudamah menukilkan adanya ijma. Bahkan Ibnu Qudamah menukilkan adanya ijma, kesepakatan para ulama, kalau seseorang membayar kafarahnya dengan berpuasa 2 bulan harus berurutan. Berkata Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah, wala khilafa baina man aujabahu annahu sahrani mutatabi'ani lil khabari. Tidak ada hilaf wala khilafa baina min aujabihi annahu shahrani mutatabi'ani li khabari, dan tidak ada hilaf dari orang yang mewajibkannya. Afan wala khilafa baina man aujabahu annahu shahrani mutatabi'ani li khabari, dan tidak ada khilaf, tidak ada perselisihan dari orang yang mewajibkannya atau mewajibkan kafarah bahwasanya puasa 2 bulan secara berurutan berdasarkan khabar yang datang dari Rasulullah. Itu ya, barakallahu fikum, tidak ada khilaf bahwasanya wajib baginya, bagi seseorang berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kata Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah. Lalu tadi kita ketahui bahwasanya kalau seorang wanita melakukan hubungan suami istri tanpa dipaksa, ada kewajiban kafarah enggak? Ada. Ini pendapatnya yang roji, yang dipilih oleh Ibnu Sa'imi rahimahullah di antaranya. Lalu kalau dia kafarahnya dengan 2 bulan berurutan, dengan 2 bulan berurutan wanita ikut kafarah atau wajib kafarah dengan berpuasa 2 bulan berurutan, apakah bagi wanita yang haid, bagi wanita yang haid gugur kewajiban puasa berurutan? Kan gak harus berurutan kan, hari pertama, hari kedua, hari ketiga, sampai 30 hari dalam bulan ini. Lalu hari kedua, apa, hari pertama, kedua, dan tiga harus berurutan dalam bulan yang kedua dia berpuasa. Lalu terpotong dengan haid, lalu terpotong dengan haid, amin, lalu terpotong dengan haid, apakah seorang wanita ini yang berpuasa 2 bulan berurutan dalam rangka membayar kafarah gugur kewajiban berurutan karena datangnya haid? Paham ya? Karena datangnya haid, apakah gugur berurutan? Wallahu ta'ala alam suhab, mereka tetap wajib untuk berpuasa berurutan. Mereka melanjutkan puasanya setelah haidnya, begitu juga hukum wanita yang nifas. Wallahu ta'ala alam suhab. Misalnya dia melakukan hubungan suami istri siang hari bulan Ramadan, sebulan pertama haidnya 7 hari di akhir Ramadan, 7 hari di akhir bulan, selama misalnya 7 hari, misalnya 23 hari dia berpuasa, 7 hari dia berhenti karena haid, kemudian setelah haid bersih terus wajib bagi dia untuk berurutan, tidak gugur urutan, tidak gugur kewajiban untuk berpuasa berurutan. Wallahu ta'ala alam bishawab. Lalu poin yang selanjutnya, apakah bagi orang yang sakit gugur kewajiban berurutan? Apakah bagi orang yang sakit gugur kewajiban berpuasa berurutan? Seseorang yang menggauli istrinya dalam keadaan dalam siang hari bulan Ramadan dan dia dalam keadaan berpuasa, di antara kafarahnya adalah 2 bulan berturut-turut dia harus berpuasa. Dia melakukan puasa 2 bulan berturut-turut, lalu di pertengahan dia puasa dapat 10 hari. Dapat 10 hari sakit. Dapat 10 hari sakit 10 hari kan? Atau sakit sepekan. Apakah setelah itu dia gugur kewajiban untuk berutang? Kan 2 bulan. 2 bulan dia harus berpuasa untuk membayar kafarah. 10 hari dia berpuasa, hari pertama, hari kedua, hari ketiga tidak batal. Berurutan sampai 10 hari. Hari ke-11 dia sakit, enggak berpuasa. Hari ke-12 sakit, hari ke-13 sakit. Lalu pertanyaannya, barakallahu fikum, apakah bagi orang yang sakit setelah sembuh, maksudnya tentunya kewajiban dia, apakah bagi orang yang sakit gugur kewajiban dia untuk berpuasa 2 bulan berurutan? Itu permasalahannya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Pendapat yang pertama mengatakan tidak gugur kewajiban berurutan. Tidak gugur kewajiban berurutan. Pendapat yang kedua, gugur kewajiban berurutan. Dan pendapat yang rajih insyaallah adalah pendapat yang pertama. Jika dia sakit dan memberatkan untuknya berpuasa, maka dia berbuka. Setelah sembuh dia melanjutkan puasa kafarahnya dan tetap wajib baginya berurutan melanjutkan sisa dari puasa 2 bulan yang wajib untuk berurutan. Lalu poin yang selanjutnya, Ketika seseorang berpuasa kafarah 2 bulan berurutan, lalu terselingi safar, misalnya ditelepon oleh keluarganya yang misalnya di luar kota untuk dia segera pulang, misalnya orang tuanya sakit, maka dia harus telat. Dapat 10 hari dia berpuasa secara berurutan, hari ke-11 ditelepon untuk pulang kampung, misalnya keluarganya sakit, bapaknya harus mau ketemu dengan dia, akhirnya dia safar. Safarnya perjalanannya jauh, misalnya gak kuat dia untuk berpuasa, artinya dia akhirnya dia berbuka. Selama perjalanan 2 hari itu safar, dia berbuka. Apakah orang yang safar gugur kewajiban berpuasa 2 bulan berurutan? Paham ya? Apakah orang yang safar gugur kewajiban puasa berurutan selama 2 bulan berurutan puasanya? Wallahu taala alam bisawab. Barakallahu fikum. Madhabnya Imam Ahmad, ini yang zahir dari madhabnya Imam Ahmad, dan ini dan dengannya Al-Hasan berpendapat, Al-Hasan Al-Basri tidak gugur kewajibannya, tidak gugur kewajiban berurutan. Wallahu ta'ala alam isu'ab, dan anak pribadi cenderung kepada pendapat ini. Wallahu ta'ala alam isu'ab. Selesai yang terkait dengan membayar kafarah dengan berpuasa 2 bulan berurutan. Lalu permasalahan yang selanjutnya, barakallahu fikum, poin yang selanjutnya, apabila kafarahnya dengan memberi makan orang miskin, membebaskan budak gak ada, lalu puasa 2 bulan berturut-turut gak bisa, jangankan 2 bulan berturut-turut, sebulan aja kecolongan, sebulan aja gitu, ini 2 bulan berturut-turut gak bisa, gak kuat, gak mampu. Lalu yang ketiga berpindah, yaitu apa? Memberi makan orang miskin. Lalu pertanyaannya, barakulikum, apabila kafarah dengan memberi makan orang miskin, apakah disyaratkan harus 60 orang miskin? Apakah disyaratkan harus 60 orang miskin? Karena kan 2 bulan. 2 bulan berarti 30 hari. Apa 60 hari berarti? Apakah disyaratkan memberi makan kepada orang miskin 60 orang miskin? Atau boleh ada satu orang miskin, dia beri 60 kali makanan. Hari pertama dia kasih, hari kedua kasih, sampai 60 kali dia memberikan makanan kepada satu orang. Atau harus 60 orang miskin dia beri. Ini satu orang miskin ini berbeda dengan satu orang miskin ini, berbeda dengan satu orang miskin ini, jumlahnya 60 orang miskin. Apakah harus seperti ini? Atau boleh satu orang dia kasih 60 kali atau 60 makanan? Misalnya hari ini dikasih satu, hari ini ke satu orang. Wallahu ta'ala alami suhab. Para ulama berselisih pendapat tentang hal ini. Pendapat yang pertama sah. Pendapat yang pertama sah dengan memberi satu orang miskin sebanyak 60 kali. Ada salah satu orang miskin, dia beri 60 kali makanan. Atau ada 5 orang miskin, dia beri barakallahu fikum, berapa jumlahnya jadi? Hah? 12. 12, 5 orang ini dikasih 12 kali makanan pas 60 jadinya. Ini pendapat yang pertama mengatakan boleh, sah. Pendapat yang kedua, harus 60 orang miskin. Harus 60 orang miskin, ini pendapatnya jumhur. Pendapatnya mayoritas ulama, dan ini pendapat yang rajih. Pendapat yang terpilih adalah harus 60 orang miskin. Wallahu ta'ala a'lam bi'swah. Itu ya, barakallahu fikum. Poin yang selanjutnya, tata cara memberi makan kepada orang miskin. Tentang perkara ini atau masalah ini, perkaranya luas. Boleh baginya mengumpulkan orang miskin, kemudian memberi makan kepada mereka semua, diundang 60 orang miskin, datang ke rumah mana? Rumah seseorang ya. Ke rumah seseorang, kemudian diberi makan. Atau dia bungkusin makanan yang mengenyangkan, kenyang dengan setelah lauknya, kemudian dikasih 60 orang miskin makanan tersebut yang telah ia sediakan. Perkalanya luas. Wallahu ta'ala alam bishawab. Lalu poin yang selanjutnya yang terkait dengan membayar kafarah, jika tidak sanggup membayar kafarah. Seperti apa tadi hadis tadi. Bebaskan budak, gak punya budak, barakallahu fikum, puasa 2 bulan berturut-turut gak bisa, lalu barakallahu fikum, memberi makan juga gak punya uang, bahkan dia termasuk orang yang fakir, apa kewajiban dia? Ketika seseorang tidak sanggup membayar kafarah dengan salah satu urutan yang disebutkan dalam hadis, maka kewajibannya barakallahu fikum, maka kewajiban kafarah masih tetap ada. Kewajiban kafarahnya masih tetap ada selama dia belum bayar kafarah, masih dia mempunyai kewajiban untuk membayar kafarah. Hal ini barakallahu fikum berdasarkan apa yang nampak dari hadis, Allah taala a'lam bisawab, wajib baginya untuk membayar kafarah selama walaupun dia belum mampu sampai ditunggu kemampuannya, maka wajib bagi dia atau tetap adanya kewajiban bagi dia untuk membayar kafarah. Wallahu taala a'lam bisawab. Lengkap sudah pembahasan yang keberapa? 20 dari ahkam siam, dan insyaallah kita lanjutkan pada pembahasan ke-21 setelah ada salat asar sedikit. Wallahu taala a'lam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.